Ketangkasan bindu 6. Jenari kuidah anak biri-biri e, mecahkan meterai si pemenah ibas meterai si pitu ndai, janah kubegi sada ibas makhluk si empat ndai ngerana, halusora si baliras sora lenggur nina. Mari. Kunehen, janah kuidah sada kuda bentar. Si ngersak kuda e njemak panah, janah yalo kena sada mahkota. Laus ian darat bagi kalak sir perang ngerebut kemenangan. Jenari ipecahkan anak biri-biri e meterai si peduaken, janah asum e ku bagi makhluk si peduaken ngerana, nina. Mari. E maka darat ka sada kuda gara. Si ngersak kuda e ngalauken pedang simbelin ras ncedai perdamen idoni gelah manusia si bunuhan. Jenari ipecahkan anak biri-biri e meterai si peteluken. Janah asum e kubegi makhluk si peteluken ngerana, nina. Mari. Kunehen, janah kuidah sada kudam biring. Si ngersak kuda e jemak sada timbangan. Kubegi bagi sada sora i tengah-tengah makhluk si empat e nari, nina. Segantang beras gaji sadawari, telu gantang jaba gaji sadawari. Tapi olah cedakan batang seton ras batang anggur e. Jenari ipecahkan anak biri-biri e meterai si peempatkan. Janah asum e kubegi makhluk si peempatkan ngerana, nina. Mari. Kunehen, janah kuidah sada kuda simbulan rupan. Si ngersak kuda e gelarna kematen, janah arah pudina ngikut doni kematen. Manbana ibreken kuasa nandangi seperempat dunienda guna munuhisa alu pedang kelihen pinakit langket-langket janah alu rubia-rubia si merawa si lid idonienda. Jenari ipecahken anak biri-biri e meterai si pelimaken. Janah asum e kuidah iteruh batar-batar persembahan tendi kalak si enggo ibunuh arkitekiteken iberita kena kata dibata janah tutus Athena ibas kesaksinna. Alusora megang erlebuh ia, nina. Oh Tuhan si mada kuasa, badia dingin bujur. Asa kainari dekahna laia jilindu bangsa idoni, dingin layu kumdu kalak si munuh kami. Kerina tendi e ngalauken jubah bentar, janah manbana ikataken gelah pekesahken kentisik nari. Sehkuh bilangena, suruh-suruhun ras senina-senina sinandangi ibunuh bali ras ia. Jenari, kuidah ipecahkan anak biri-biri e meterai si penemken. Asum e jadi linur si mahantu. Matawari jadi biring bagi uis kelam-kelam. Janah bulan megara bagi darah. Bintang-bintang nartar i langit nari kudoni. Bagi buah macang silang atasak. Nartar ibas batangna nari. Asum rembus angin meter. Langit talang. Lid bali ras kire-kire si igulung. Janah kerina deleng ras pulo miser ibas inganna nari. Jenari kerina raja, pemerintah-pemerintah, puang lima perang, kalak bayak ras kalak sir kuasa, bagepe kerina manusia sideban. Subuk budak entahlah budak, kerina cebuni ibas liang, ras iselat-selat batu ideleng. Terlebuh ia kempak deleng ras batu e, nina. Dabuhi kami, janah tamburi. Gelah olah kami idah kalak si kundul di kursi kinrajan e. Janah gelah olah kami kena pernembah anak biri-biri e. Sebab penggosah wari pernembah nasim beline. Janah isekin ngasuk melawan sa.